Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hasil darsana min kitab syarh thalathatul usul fadilati syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab syarh thalathatul usul karya fadilati syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari penjelasan tentang ihsan dan dalil-dalilnya. Kita selesai dari tingkatan dalil Islam yang ketiga, yaitu al-ihsan, dan juga telah kita baca dalil-dalilnya serta penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah menyebutkan maratibud dinil Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam, disertai dengan dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tiga tingkatan dinul Islam tersebut, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nah, tiga tingkatan dinul Islam ini dibawakan dalilnya oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis tersebut dikenal dengan hadis Jibril sebagaimana yang akan kita baca. Di dalam hadis tersebut disebutkan Islam, Iman, dan Ihsan. Kita langsung pada hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ad-dalilu minas sunnati, dan dalil tentang Islam, Iman, dan Ihsan, tiga tingkatan dinul Islam. Dalil tentang tiga tingkatan dinul Islam minas sunnah, dalil dari hadisnya, dari sunnah, dan sunnah di sini adalah maknanya hadis, adalah hadis Jibril al-masyhur, adalah hadis Jibril yang terkenal. Yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki muncul di hadapan kami, syadidu bayadis thiyab, yang pria tersebut sangat putih bajunya, syadidu sawadi syab, dan pria tersebut sangat hitam rambutnya, rapi bajunya, bersih rambutnya, juga hitam legam. menunjukkan dia bukan seorang yang musafir. Seolah-olah pria ini seperti penduduk Madinah. Nah, penduduk setempat. Asyarah penjelasan. Itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qattaqaddama al-kalamu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Telah berlalu penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Warkan kulli martabatin. Dan juga telah berlalu penjelasan tentang rukun-rukun dari setiap tingkatan dinul Islam tersebut. Telah berlalu penjelasan rukun-rukun Islam, telah berlalu penjelasan rukun-rukun iman, dan telah berlalu penjelasan rukun ihsan. Wa dzakara Syekh rahimahullahu taala adillata kulli martabatin minal Qur'an. Dan Syekh rahimahullahu taala telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an untuk setiap tingkatan tersebut. Ketika Syekh membahas tentang Al-Islam, beliau membawakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika Syekh menjelaskan tentang Al-Iman, beliau pun mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Demikian pula ketika Syekh menjelaskan tentang Ihsan, maka beliau pun mendatangkan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Wa hadza kulluhu taqaddama wa intaha. Dan ini semua telah berlalu dan telah selesai. Itu penyebutan dinul Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam, Islam, iman dan ihsan beserta dalil-dalilnya, ini sudah selesai. Nah, dalil-dalil Al-Qur'an. Tsumma dzakara Syekhu rahimahullahu taala dalil hadhihi al-maratib min as-sunnah. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullahu taala di sini membawakan dalil-dalil untuk tiga tingkatan dinul Islam tersebut. Naam, yang berupa dalil dari sunnah. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh membawakan sebuah hadis yang hadis tersebut mencakup dalil untuk Islam, iman dan ihsan. Ayat sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara hadis Jibril. Maka Syekh menyebutkan hadis Jibril. Wa annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabihi. Bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu bersama para sahabatnya. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Atahum fi surati rajulin. Jibril mendatangi mereka dalam bentuk sebagai seorang pria, seorang laki-laki. Nah, bukan dalam wujud aslinya. Bukan dalam wujud aslinya. Nah, dan Jibril bisa berubah wujud menjadi seorang laki-laki atau yang lainnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Jibril di sini tidak datang dengan wujud aslinya karena manusia tidak mampu untuk melihatnya. Ayatikuna nawar ilaih. Nah, khawatir para sahabat tidak akan mampu untuk melihatnya dalam bentuk aslinya. Maka untuk mempermudah dan meluruskan tujuan asli, yaitu mengajarkan para sahabat dinul Islam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suratul rujul dalam bentuk nan sebagai seorang laki-laki, seorang pria. Wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pria tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alahu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Dan pria tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Namun pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Jibril enggak tahu. Jibril tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tahu. Hanya saja apa? Dalam rangka ta'lim, dalam rangka mengajarkan kepada yang lain. Nah, sehingga boleh seseorang bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, ya. Hanya saja dia lontarkan pertanyaan tersebut dalam rangka apa? Memberikan pelajaran, ya, atau faedah kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga tahu. Namun bukan dalam rangka untuk ngetes, ya. Nah, kalau dalam rangka untuk ngetes, lain lagi ceritanya. Nah, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Tsumma sa'alahu 'anis sa'ah. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Na'am, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Artinya beliau tidak tahu tentang na'am hari kiamat, kapan itu hari kiamat. Wasa'alahu an amaratiha. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Amarah, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Hadza ma yusamma bi hadits Jibril. Inilah yang dinamakan dengan hadis Jibril. Atau hadis Umar, atau hadis Umar, karena diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa huwa hadisun warada min iddati turuqin an jama'atin min as-sahabah. Dan hadis ini datang dari beberapa jalan dari sekelompok para sahabat. Fa huwa hadisun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa dzakara Syekh rahimahullahu taala riwayat Umar bin Khattab fi hadzal hadis. Dan Syekh rahimahullahu taala menyebutkan riwayat Umar bin Khattab dalam hadis ini. Ma ikhtilafin fi alfadhil hadis fi turukin ukhra. Nah, samaan dengan adanya perbedaan lafaz, ya. Ada lafaz-lafaz yang berbeda dengan jalan-jalan hadis yang lain. Hadisnya satu. Nah, akan tetapi ada perbedaan lafaz. Akan tetapi perbedaan lafaz tersebut, ya, walaupun lafaznya tidak sama, walakinal makna wahid, akan tetapi maknanya satu. Artinya perbedaan lafaz tersebut tidak berarti berbeda makna. Nah, tidak berarti berbeda makna, akan tetapi lafaz yang sama maknanya, hanya saja berbeda lafaznya, berbeda dalam bentuknya. Untuk lafaznya akan tetapi maknanya sama. Dan banyak hadis yang seperti ini. Banyak hadis yang modelnya seperti ini, datang dari berbagai jalan, perawi, sanad, ya. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan lafadznya seperti ini, Imam Muslim meriwayatkan lafadznya seperti ini. Kemudian nah, Ashabus Sunan dan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan hadis dengan lafadz yang lain. Akan tetapi maknanya semuanya sama. Banyak model-model hadis yang seperti ini, yang lafadznya berbeda-beda karena diriwayatkan dari berbagai jalan, akan tetapi maknanya sama. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya jawaz riwayatil hadis bil makna. Ini menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Nah, boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Sehingga ketika meriwayatkan hadis, kemudian kita enggak hafal persis lafaz hadisnya, maka hendaknya dia mengatakan apa? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia meriwayatkan dengan lafaz, apa, dengan makna. Tapi maknanya sama walaupun lafaznya mungkin berbeda. Adapun Al-Qur'anul Karim, ya, tidak boleh melantunkan Al-Qur'an dengan makna. Nah, tidak boleh melantunkan Al-Qur'an dengan makna. Dan tetapi harus dengan lafaz itu. Ya, harus dengan lafaz tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Harus dengan lafaz itu. Tidak boleh dengan lafaz-lafaz yang lain, walaupun lafaz yang lain tersebut maknanya sama, semakna. Adapun hadis, maka boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Termasuk Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, yang beliau menulis kitab sahihnya yang berisi ribuan hadis tersebut adalah min hifzi atau min talbi. Beliau menulisnya dari hafalannya. Dia menulisnya dari hafalannya, yang mana beliau meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah bil makna, meriwayatkan secara makna. Baik. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, beliau termasuk yang paling perhatian, ya, paling teliti meriwayatkan hadis dengan lafaz, bukan sekedar dengan makna atau secara makna, tidak, tetapi dengan lafaz. Betul-betul beliau meneliti dan mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipilih lafaz yang sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keunggulan Sahih Muslim. Bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu Muslim berusaha untuk meriwayatkannya dengan lafaz hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan makna. Baik. Namun secara keunggulan kekuatan sanad, ya, maka sanad yang dimiliki Imam Bukhari rahimahullah taala lebih kuat dan lebih sahih. Lebih kuat dan lebih sahih, sehingga para ulama alaihim rahmatullah mereka lebih mengunggulkan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Nah, dan ini yang sahih, bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih unggul daripada Sahih Muslim. Laula al-Bukhari ma kharajal Muslim. Jika bukan karena sebab, ya, Imam Bukhari, maka tidak keluar Imam Muslim. Artinya apa? Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang banyak menimba ilmu hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min adatihim radhiyallahu anhum, adalah termasuk kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, annahum yajtami'una 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Bahwasanya mereka para sahabat, kebiasaan mereka adalah berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ini kebiasaan para sahabat. Nah, sering mereka berkumpul di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatalaqawna 'anil 'ilm, dan mereka para sahabat menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid tersebut. Wa yastami'una ila ajwibatihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengarkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yarudduhum minal asilah, terhadap pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama hum kadzalik ala adatihim, maka ketika mereka kondisinya seperti itu, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, ala adatihim sebagaimana kebiasaan mereka, iddakhala alaihim rajulun minal bab, tiba-tiba masuk seorang pria kepada mereka, minal bab, dari arah pintu. Tiba-tiba masuk seorang pria, nah, ke majelis tersebut dari arah pintu. Rajulun syadidu bayadu siyab, seorang pria yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi syar, dan sangat hitam rambutnya. Ai anna Jibril alaihi salatu wassalam tamassala bi surati hadzal rajul, yaitu bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam, nah, beliau berubah wujud, nah, menjadi wujud seorang laki-laki atau seorang pria. Walam yatihi bi suratihil malakiyah, dan Jibril tidak mendatangi mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dengan bentuk aslinya sebagai seorang malaikat. Beliau tidak mendatangi para sahabat dalam bentuk asli, nah, sebagai seorang malaikat yang memiliki 600 sayap yang setiap sayapnya menutupi ufuk. Kenapa Jibril alaihi salatu wassalam tidak mendatangi para sahabat dengan bentuk asli? Li'annahum la yutiquna an-nazar ilaihi fi surat fi suratihil malakiyah, karena para sahabat tidak mampu untuk melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebagai seorang malaikat. Tapi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya sering mengadakan majelis duduk-duduk atau bermajelis di masjid, di mana para sahabat menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dan jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan beliau bersama dengan para sahabat. Artinya ini juga menunjukkan ketawaduan beliau, di mana beliau senang berkumpul, duduk-duduk dengan para sahabat, bermajelis dengan para sahabat. radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan demikianlah bahwasanya al-khultah bercampur baur dengan manusia, bergaul dengan manusia. Nah, ini afdal min al-uzlah. Ini lebih afdal daripada uzlah. Uzlah itu menyendiri, hidup di gunung sana sendiri. Enggak mau ribet. Ya, enggak mau ribet, enggak mau pusing dengan orang lain. Hidup sendiri di gunung atau di dalam hutan sendirian. Baik, ini namanya uzlah. Dan khulta ma'an nas afdal min al-uzlah. Bercampur baur, bergaul dengan manusia itu lebih afdal daripada uzlah. Ma lam yakhsha al-insanu 'ala dinihi. Selama seseorang tidak mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Selama seseorang tidak mengkhawatirkan keselamatan agamanya, maka bercampur baur, bergaul dengan manusia lebih afdal daripada uzlah, pada menyendiri. Adapun jika seseorang khawatir agamanya rusak, atau khawatir akan keselamatan dirinya dan agamanya, fal uzlah afdal, maka dalam kondisi seperti ini uzlah menyendiri lebih utama. Misalkan kerusakan yang sudah merajalela, ya, dahsyat. Dia tidak bisa untuk memperbaiki masyarakatnya. Bahkan dia khawatir akan ikut terjerumus ke dalam kerusakan tersebut. Dia mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Maka dia meninggalkan kampung atau kota tersebut, uzlah, menyendiri, menghindar dari berbagai macam fitnah. Ini lebih afdal jika kondisinya seorang mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Dan ini adalah sabda Rasulullah SAW, yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha syi'afal jibal au syi'afal jibal wa mawaqi'al qatar. Rasulullah SAW, maka tidak lama lagi harta kalian atau harta seseorang yang paling baiknya adalah domba atau kambing yang dia gembalakan di pinggir-pinggir gunung, di bukit-bukit. Wa mawaqi'al qatar, dan juga tempat-tempat yang terkena hujan. Artinya, ada suatu zaman yang nanti harta seseorang berupa kambing atau domba yang dia gembalakan di pedalaman, di gunung, dia sibuk dengan dombanya, itu lebih baik, harta tersebut lebih baik. Tinggal di pegunungan atau di tempat-tempat yang di situ tercurahi hujan, sehingga menumbuhkan ketumbuhan atau rerumputan untuk makanan hewan peliharaannya, kambing atau sapi dan yang lainnya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini jika dia khawatir akan keselamatan agamanya. Jika tidak, aman. Bahkan dia mungkin bisa membuat perubahan, perbaikan masyarakatnya, bisa amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah dan yang lainnya. Maka apa? Khulta ma'an nas afdal, bercampur baur, bergaul dengan manusia lebih utama daripada menyendiri. Dan tentunya harus sabar ketika bergaul dengan manusia, harus sabar. Manusia yang banyak tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda pula. Sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang sabar juga, ada yang gampang tersinggung, ada yang gampang mutung, ada yang ini, ada yang itu, dengan berbagai macam sifat. Maka disinilah diuji seseorang untuk as-sabr, as-sabr, sabar. Nah, ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi antara kita dengan yang lainnya ini, satu dengan yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, atas birun, apakah kalian mau sabar? Ini ya. Nah. Baik. Maka konsekuensi bergaul, berhubungan dengan manusia harus sabar. Manusia yang bergaul dengan manusia atau campur dengan manusia, kemudian dia sabar dengan gangguan mereka, lebih afdol ya, daripada yang menyendiri. Baik. Kita lanjutkan apa tadinya? Jam 7. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala melanjutkan hadis Jibril. La yura 'alaihi atharu safar. Dan pria tadi tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Karena biasanya kalau orang habis perjalanan, habis safar dari jauh, ada tanda-tandanya. Rambutnya kusut, ya, kakinya kotor dengan debu, ya, bajunya juga banyak debunya. Ini orang yang musafir. Tapi orang ini tidak ada tanda-tanda safar, ya. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Wala ya'rifuhu min ahad. Dan anehnya salah seorang dari kami tidak ada yang tahu. Ini orang bukan musafir, bukan orang jauh, ya. Seolah-olah seperti orang negeri situ, ya, penduduk asli, ya, karena bajunya bersih, kemudian rambutnya hitam legam, tetapi dari kita tidak ada yang tahu. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala. Faja'ala sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pria tadi duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua na'am pahanya. Takkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Waqala dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini yang menjadi syahid, dalil tentang tingkatan dinul Islam yang pertama, yaitu al-Islam. Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Asyarah penjelasan. Qauluhu la yura 'alaihi atharu safar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pria tersebut tidak terlihat adanya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ay minal hadirin ahadun, dan dari kami, kata Umar bin Khattab, tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui tentang pria ini. Satu pun. Minal hadirin, dari orang-orang yang hadir ketika itu tidak ada yang tahu satupun. Fahada minal ajaib, ini termasuk daripada keajaiban, ya, sesuatu yang aneh. Annahu laisa qadiman min safarin hatta yuqal annahu min ghairi ahli Madinah. Bahwasanya orang ini bukan orang yang baru datang dari safar, bukan musafir, sehingga dikatakan dia sebagai na'am bukan ahli Madinah. Aneh, dia bukan orang musafir, nah, tetapi bukan ahli Madinah atau bukan penduduk Madinah. Wa hum la ya'rifuna, dan mereka tidak tahu pria tersebut siapa. Wa huwa laysa min ahli balad hatta ya'rifuhu, dan pria tadi bukan na'am penduduk negeri tersebut, bukan penduduk Madinah. Na'am, sehingga para sahabat akan tahu jika itu adalah penduduk tersebut, penduduk negeri tersebut pasti akan tahu kalau itu penduduk di situ. Tapi ini kok para sahabat tidak tahu, tidak ada yang tahu. Fatahayyaru fi syani, para sahabat bingung dengan apa ini keadaan orang ini, asal usul orang ini siapa. La huwa qadim, dia bukan orang yang baru datang dari safar. Wala huwa min ahli balad, dan dia pun bukan dari penduduk kampung atau bukan dari penduduk negeri tersebut. Laukana qadiman min safar la dhahara alaihi atharu safar fi thiyabi, jika dia orang yang baru datang dari safar maka saya akan nampak bekas-bekas perjalanan pada bajunya, bajunya kotor, berdebu. Wa fi launi, demikian pula pada warnanya, mesti warnanya warna debu. Apalagi yang dilewati adalah padang pasir. Li'anal musafir tadharu alaihi atharu safar, karena seorang musafir mesti nampak bekas-bekas perjalanan. Nah, pucat mukanya misalnya pulang dari safar. Nah, atau bisa jadi dari baunya juga ya. Nah, terlihat atau terasakan. Nah, mungkin selama safar enggak mandi ya. Atau yang semisal. Fala ya'rifuhu ahadun minal hadirin, tidak ada seorang pun yang tahu dari para sahabat yang hadir di situ, enggak ada siapa ini. Falaisa huwa min ahli balad, dan dia bukan dari penduduk negeri tersebut. Walaisa huwa qadim min safar, dia bukan orang yang datang dari safar. Fa min aina yakun hadha rajul, dari mana ke asalnya laki-laki ini, pria ini? Hadzal ladzi istadrabuhu, inilah yang menjadikan para sahabat heran. Siapa pria ini? Jadi selama pria ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat, tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Nah, para sahabat masih bertanya-tanya, ini siapa? Sampai nanti di akhir hadis Rasulullah SAW memberitahu. Nah, baik. Ya Umar, atau dari manisail, tahukah engkau siapa yang bertanya? Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Fa'innahu Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinah, dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Fajalasa ila Nabi SAW baina yadaihi julusan muta'allim min mu'allimin, kemudian pria tadi duduk di depan Nabi SAW seperti duduknya seorang murid di depan gurunya. Nah, seperti duduknya seorang yang sedang belajar kepada pengajarnya atau gurunya. Wa qawluhu wa asnada rubbataihi ila rubbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila rubbatai ay ila rubbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pria tadi menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay annahu qaribun minhu jiddan, maknanya bahwasanya pria tadi sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai lutut dengan lututnya bersentuhan. Nah, artinya sangat dekat. Dan inilah dalil untuk saling mendekat ya, ketika menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu saling mendekat ya, bukan saling menjauh atau menyendiri di ujungnya. Nah, mendekat. Ini adab dalam talabul ilmu. Kemudian wa qawluhu wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi ay fakhidayi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pria tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha ae, yaitu di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Para ulama berselisih tentang makna ini. Ya, ada yang mengatakan sesuai dengan lafaz hadis yang lain bahwasanya Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya masing-masing meletakkan kedua tangannya di pahanya masing-masing. Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Baik. Wa qawluhu, kemudian ucapan Jibril, ya Muhammad. Faqal ya Muhammad, wahai Muhammad. Khotobahu bismih. Orang ini memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, ya Muhammad. Ini bukan kebiasaan para sahabat. Kalau para sahabat manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Enggak sebut dengan nama, ya. Kenapa? Karena ada ayat yang melarang. Nah, la taj'alu doa ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Janganlah kalian menjadikan seruan atau panggilan kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada panggilan yang lainnya. Kalau sesama sahabat manggilnya ya Umar, ya Utsman atau yang lain namanya. Adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul sama dengan panggilan kalian kepada teman-teman kalian. Sehingga enggak boleh para sahabat untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau, tapi dengan sebutan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tapi orang ini menyebutnya dengan nama beliau. Walam yakul ya Rasulullah, dan orang ini tidak mengatakan wahai Rasulullah, tidak. Wala'allahu fa'ala dzalik alaihi salat alaihi salam min ajli an yadhunna sahabatu annahu minal badiyah. Bisa jadi malaikat melakukan hal demikian karena supaya para sahabat menduga, supaya para sahabat mengira bahwasannya dia berasal dari badiah, dia berasal dari badiah, dari pegunungan, dari pedalaman. Biasanya orang badui, orang pedalaman, orang gunung, ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia memanggil beliau dengan apa? Ya Muhammad. Biasanya orang badui yang seperti ini. Li'ana min adadi ahli badiah, karena kebiasaan ahli badiah, orang badui, pedalaman, orang pegunungan, annahum yuqatibuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bismih, mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau, ya Muhammad. Nah, li'anna ahlul badiyah 'ala tabi'atihim wa 'adatihim, karena ahlul badiyah, orang pegunungan itu ya sesuai dengan tabiat mereka dan kebiasaan mereka. Tabiat mereka itu kalau ngomong keras, ya. Enggak tahu adab, ya, sampai-sampai pernah kencing di masjid. Nah, demikian penduduk apa ahli badiyah atau orang badui, sehingga manggil Rasulullah pun dengan ya Muhammad. Ini kebiasaan mereka, adat mereka. Wa huwa ziyadatun fil ighrab wa ta'niyah hatta la ya'rifu. Dan kondisi Jibril mengatakan ya Muhammad seperti kebiasaan orang badui ini menambah para sahabat heran, menambah keheranan para sahabat, ini siapa sebenarnya orang ini, ya. Nah, tapi kok kalau dia orang badui tapi pakaiannya rapi, putih bersih, rambutnya hitam legam, tapi kok manggilnya ya Muhammad seperti orang badui. Ini menambah keheranan para sahabat. Nah, baik. Kemudian waqauluhu, kemudian Jibril mengatakan ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam, ai isyrah li ma'nal Islam, yaitu jelaskanlah kepadaku tentang makna Islam, apa itu Islam ya Muhammad. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam. Namun insyaallah lafaz hadis berikutnya, ya, karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan insyaallah lafaz hadis berikutnya yang masih panjang ini, yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala tabi bihadzal majar subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.